Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Spesial lagunya buat semuanya yang ada di sini ya. Semua teman kembali barengan bersama Yovana ada. Tentang masa lalu bayangan memang tak seindah kenyataan di hidupku. Kelingan awalnya kita ketemu di sana, berduaan bermesraan berbicara dan tawa. Suka jadi Kresno iki aku karo kowe, tuku wae iso langgeng tetap salah wase. Kang Mas Adi nyaman kali panjenengan, tuku wae Kresno iki ora bakal jauh tapi kenal. Tresnamu marang aku kowe ninggal lunga tanpa sebab bahkan orang nesu. Rodo suwe wesesasi kowe rana bari, aku bingung kudu boleh istirahatmu nengganti. Yowes panjen salane tresone kudu pisah, walaupun ati iki korisone pasar. Bakal tak kenang jenengmu neng masa laluku, senajan kowe uwes kowe cito neng hatiku. Terima kasih sekali.